بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الله رحمكم الله وبارك الله فيكم. Setelah kita selesaikan tafsir dari surah Al-Fatihah, alhamdulillah, dan kita masuk pada surah berikutnya di tafsir juz amma ini, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu ke surah An-Naba. Sebelum kita masuk surat An-Naba, kita baca Al-Fatihah. Tapi bukan yang disebut oleh Syekh di awal, bukan dalam rangka perkara bid'ah. Baik, ala barokati Al-Fatihah umumnya. Tidak. Baik. Saya telah singgung di awal, banyak orang yang baik mengharap berkah istilahnya dengan Al-Fatihah. Baik, dan yang lainnya. Baik, kita baca di sini dalam rangka menghafal. Ya. Dan di surah berikutnya, kesempatan antum yang belum menghafal juz amma untuk menghafalnya, dan insyaallah bisa menyetorkan di majlis ini. Itu ayat-ayat yang telah kita lalui. Yang mau menghafal semuanya dari An-Naba silahkan, atau yang sesuai dibacakan di sini. Ya, tidak mengapa sedikit demi sedikit. Semoga termotivasi dengan ini. Ya. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ana baca dan antum mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Yang pertama hamzah a, yang kedua ain au, a'u, a'u, tidak a'u, a'u, zu, yang ketiga zal, zu, ya tidak du, a'udu pokoknya, atau tidak a'uzu, jadi zu, a'uzu, zu, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas zu, ya. Banyak yang auzu katanya, jadi zai, ya. Auzu billahi ditasdidkan ke lam billahi, kemudian dipanjangkan minash shin minash, ya, dengan menyebar udaranya syaitonir, ya. Nun pun segera ditasjidkan, jangan nirojim, jangan lurus, tapi nirojim. Ya. Di dalam bil dengan nir diambil huruf depannya, jangan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya. Tapi diambil tadi lam dengan ra-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk ngetes satu-satu terlalu panjang. Dipelajari nanti sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama di sini juga, ya. Ra-ra-nya diambil. Bismillahir. Ya, diambil, segera ditasydidkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحاء حاء الحاء الحمد لله رب العين عالمين طيب. Dan diperhatikan di ujung-ujungnya mim atau nun ditahan sedikit. Alamin. Tidak alamin. Tidak pendek an-nya. Ya. Dia kurang dari dua harakat. Alamin. Ya, al-mim dimasukkan ke hidung ujungnya. Nun masukannya bukan berarti gini, suaranya sudah otomatis ya, karena nun dan mim dia melibatkan batang hidung. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki yaumid sama itu ditasydidkan ke dan. Di sana ada yang dibaca pendek, tapi kata Syekh tadi jangan membaca di hadapan manusia yang belum tahu. Maliki yaumiddin. Ada juga yang pendek mimnya. Tapi jangan dibaca, nanti disalahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid iy dengan iyyaka, tapi iyya diambil ya-nya. Iyyaka na'ain. Sukun. Kana budu wa iya kanasta'in. Ain lagi. Wa iya kanasta'in. Jangan kanasta'in. Ta'in. Ain. Tapi jangan juga nga. Iya kana budu wa iya kanasta'in. Jadi nga. Jangan. Tapi A. Bisa dipahami. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ih pakai H. Ih. Ihdinas Sad, bukan shin, bukan ihdinash, fi ihdinas so, pakai so. Ihdinas siratal mus sin. Ya, yang pertama sad, yang kedua sin. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Coba. Kemudian berikutnya pakai shad lagi. Si siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati dari huruf yang bukan qalqalah dikolqalahkan. Nun. An'amta. An'amta. Jadi jangan an'am. Enggak terasa memang. An'am. An'e jadinya. Jadi ditahan nunnya. An'amta. Ta. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi nun lam kadang bisa dikolkolahkan kalau enggak direm ininya lidahnya. Alhamdu itu alhamdu. Tapi alham harus agak pakem remnya. Agak kuat. Jangan mantul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi tidak ag mag umpamanya atau tidak g mag terkenal dia biasa aja jadi tidak dipantulkan mag atau kalau orang Arab biasanya orang Arab Yaman jadi qaf maqo ya ghain jadi qaf sehingga kalau mereka bilang bakor juga bagor ya gitu. Qahwah jadi gahwah. Ya, kenapa? Karena mereka membalikan qaf jadi ghain, ghain jadi qaf. Ghairil maghdubi alaihim waladdo yang dari pinggir ini. Waladdallin. Coba. Jadi tidak dari ujung lidah walau bo bo walau dari pinggir sini bo dan juga jangan jadi ba sebagian orang kadang jadi ba walab do walab dulu walab baru do tidak jadi ba juga walau langsung ke bo walau bo kemudian yang belum kita sebutkan juga atau pernah ditanyakan tidak ada syariat ya sebelum amin ini Rabbi firli umpamanya ya. Tidak ada karena sebagian orang kadang setelah imam baca walau dolin Rabbi firli amin gitu atau bahkan mungkin imamnya sendiri jadi imamnya atau makmumnya tidak disyariatkan tidak ada ya, riwayat tentang tambahan Rabbighfirli ya. Mungkin mereka tujuannya bagus ya karena amin ini pengkabulan ya. Iman ya, amin ini artinya ya Allah kabulkanlah ya, sehingga dia meminta dikabulkan tentang ampunan dosanya Rabbighfirli ya Allah ya Rabbi ampunilah aku itu. Sehingga mungkin munasabah dia supaya diaminkan oleh malaikat ya. Dia membaca doa tersebut tapi tidak ada sunnahnya sehingga bisa terjatuh ke dalam kebid'ahan dan amin yang ma'ruf yang kita sering dengar yaitu dengan memanjangkan hamzahnya dan mim amin boleh juga yang kedua dengan memendekkan hamzahnya amin. Dan tidak boleh yang ketiga amin ditasydid mimnya. Ya. Tidak boleh yang ketiga. Dan tidak boleh juga yang keempat amin. A-nya panjang, ini pendek. Ya. Seperti itu. Itu yang boleh dua tadi. Yang panjang hamzahnya dan mi-nya atau yang pendek hamzahnya dan panjang mi-nya. Artinya yaitu Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Itu arti amin. Kemudian kita masuk pada surah An-Naba. Ya, kita baca dulu apa yang beliau tafsirkan yaitu 16 ayat. Ya, beliau tafsirkan terlebih dahulu 16 ayat sehingga 16 ayat ini dihafalkan nanti. Ya. Masih lama. Masih 2 minggu lagi. 2 pekan lagi. Yang belum hafal bisa mengejar yang sudah hafal. Baik. 2 pekan ya. Lupakan berapa hari? 14 hari ya. Sehari satu ayat sudah. Dari dulu kita cita-citanya apa? Sehari satu ayat katanya. Oh, dihitung umur kita sudah dewasa, sudah hafal kayaknya Al-Quran. Tapi kenyataannya apa? Enggak ya. Kenapa? Karena tadi satu ayat juga berat. Tidak dikira mudah. Ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah sudah kita lewati, merupakan ayat yang didatangkan untuk memisah suatu surat dengan surat yang lain, ya, sehingga disunnahkan ketika berpindah kepada surat berikutnya dengan membaca basmalah. Yang ada kita bisa dilihat. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Baik, amma mim bertasydid tahan dua harakat. Amma pendek. Kemudian sa-nya 4 sampai 5 harakat. Madu wajib. Anin nabail azim. Anin nabail azim. Sama di sini nun bertasydid, anin ditahan, ya digunakan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. Jim dipantulkan sambil lewat. Alam naj, naj. Tidak naj. Yang ada ininya. Hamasnya, yang ada C-nya, ya. Jadi bukan huruf hamas jim ini, huruf qalqalah naj. Naj. Tapi bukan naj, naj. Ya. Jadi bukan C-nya ini. Dan da di ujungnya dua harakat, ya. Dua harakat. Alam naj'alil ardha mihada. Mihada. Jangan mihada, jangan satu atau jangan lebih dari dua. Wal jibala autada. Wal jibala autada. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Kalau di sini baru az, karena za, bukan az, az. Qafnya juga khalaqnakum. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Jim ditanwin menghadapi waw, meskipun tidak ada tasydidnya, dia diidghamkan masuk ke waw. Sirajau dengan ditahan dua harakat. Idgham gunnah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Maknanya panjang 4-5 harakat. لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا. Ini dihafalkan nanti. Insyaallah bisa nyusul yang belum juga. Masih ada kesempatan. Amma yatasa'alun. Qala rahimallahu ta'ala al-basmalatu taqaddama al-kalamu 'alaiha. Kata Syekh, pembahasan tentang basmalah telah berlalu pembahasannya. Bisa dilihat kembali di awal surat Al-Fatihah tentang hukum basmalah. Demikian pula kebidahan yang terjadi dalam basmalah, ya, maknanya ataupun yang sering dipalingkan oleh sebagian manusia. Kemudian amma yatasa'alun. Amma asalnya dari an dengan ma, kemudian diidghamkan, dibuang nunnya dan dibuang alifnya. Asalnya ada alifnya setelah mim. Ya. Di sini dibolehkan alifnya ini dibuang kalau dia terletak setelah huruf jar, kalau dalam bahasa Arab. Setelah an ditambah ma, asalnya ma panjang. Ya. Tapi dibuang alifnya dan nun sehingga jadi amma. Antum lihat di situ cuma dua huruf, ain dengan mim saja. Ditasydid. Ya, an kan dari. Ma itu apa artinya? Ya kan? Ya. Dari apa? Tentang apa? Yatasa'alun. Mereka saling bertanya. Ya, atau. Ya, tentang apa? Perihal apa mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya? Ya'ni amma yatasa'alu ha'ula'i. Ya. Tentang apa yang mereka pertanyakan? Al-mukadzibuna bil Qur'ani wa ghairuhu. Haulai di sini, ya. Mereka-mereka yang saling bertanya satu dengan yang lainnya dengan teman-temannya, yaitu al-mukadzibuna bil Qur'ani wa ghairuhu, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan yang lainnya. Ya. Jadi haula di sini mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dhamir yatasaalun, mereka. Siapa mereka ini? Maksud mereka dalam ayat ini yaitu al-mukadzibuna bil Qur'an wa man 'ala syakirati. Jadi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan yang semodel dengan mereka. Jadi orang-orang yang beriman tidak masuk dalam dhamir mereka di sini. Jadi khusus untuk orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang beriman tidak bertanya. Ya, mereka apa? Beriman. Sami'na wa ta'ana. Summa ajab Allah azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla menjawab tentang apa yang mereka pertanyakan, yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya, maka Allah sendiri yang menjawabnya. An hadza su'ali, yaitu dari pertanyaan ini. Faqala, dengan Allah jawab, anin naba'il 'azimi alladhi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya yaitu anin, dari atau tentang annaba'il 'azim, berita yang agung, berita yang besar. Yang akan datang tafsir naba' di sini, apa berita yang agung di sini? Karena orang yang beriman mengimaninya, adapun mereka mempertanyakannya, ragu, tidak yakin tentang hal itu. Yang mana berita yang agung ini alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya. Ya. Mereka berselisih tentang berita tersebut. Tidak yakin, ragu. Itu kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan orang-orang tentang Al-Qur'an. Tanya. Kata Syekh rahimallahu taala, wa hadha an-naba'u, dan berita tersebut tiada lain adalah huwa majaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal bayyinati wal huda, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Maka keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dipertanyakan oleh mereka kebenarannya, keabsahannya. Tanya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ya. Sehingga antum lihat bagaimana ketika terjadi Isra Mi'raj saja, ya. Mereka mempertanyakannya, menganggap mustahil hal itu terjadi. Tetapi orang yang beriman, Abu Bakar As-Siddiq, membenarkannya, ya, tidak mempertanyakannya. Salah satu contohnya. Tanya. Walasiyama, terlebih kata Syekh, ma jaa bihi minal akhbari anil yaumil akhiri wal ba'thi wal jazai, terlebih mereka sangat ragu lagi, ya, tidak percaya lagi tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal akhbar, dari berita-berita anil yaumil akhiri, yang berkaitan tentang hari kiamat, tentang yaumil akhir. Wah, itu tambah diragukan oleh mereka, tambah disangsikan oleh mereka. Taib. Ya, mereka menganggap bahwa kehidupan ini kehidupan dunia, ya, tidak akan menjumpai tentang hari kiamat, yaumul akhir. Taib. Wal ba'thi, demikian pula mereka sangat ragu, tidak percaya tentang hari kebangkitan. Ini lebih-lebih lagi. Karena menurut mereka hidup untuk makan, untuk minum, kemudian mati tanpa ditanya, tanpa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka mengatakan wa qalu a idza mitna wa kunna turaban inna la fi khalqin jadid, katanya. Ya. Jikalau kami sudah mati menjadi tulang belulang, menjadi tanah, apakah kami akan dicipta menjadi ciptaan yang baru? Menunjukkan mereka ragu tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan, dikabarkan apa yang kalian perbuat. Dan hal itu kata Allah yasir, mudah, gampang, ya, untuk menciptakan sesuatu yang sudah ada, ya, kita menjadi ada kembali setelah kita menjadi hancur. Ini yang sangat-sangat mereka dustakan, yaitu beriman terhadap hari akhir, mencakup pula hari kebangkitan dan hari pembalasan. Padahal Allah SWT telah mengatakan di ayat yang kita lalui, Maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai, merajai hari pembalasan. Ad-din, yaitu hari pembalasan. Tunggu. Dan ayat-ayat yang menegaskan tentang adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, sungguh sangat banyak. Oleh karena itu Allah SWT banyak menghasung dan banyak menggandengkan antara iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai tolak ukur. Ya. Benarnya keimanan kita kepada Allah tatkala kita beriman kepada hari akhir. Ya. Tetapi seseorang mengaku beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya, tidak teranggap keimanannya. Tidak teranggap keimanannya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Digandengkan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa minal a'rabi, di antara orang Baduy, yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga orang kafir pun karena tahu iman kepada Allah itu mengharuskan iman kepada hari kiamat, mereka pun mengaku iman kepada Allah dan hari kiamat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, orang kafir akal-akalan dia, pintar. Sebagian manusia mengatakan, orang-orang munafikin di sini mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Dusta saja. Ya. Demikian pula rasulnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa iman yang lain enggak disebutkan? Ya. Karena sangat pentingnya untuk kita beriman terhadap hari akhir. Baik. Sehingga Allah SWT bantah secara nas, sahih, secara akal yang sahih dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari pembalasan. Sungguh sangat mudah, kata Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Sehingga jangan mengira Allah tidak mampu menciptakan manusia, menciptakan bumi dan langit yang besar mampu, apalagi manusia yang kecil. Ini yang mereka ragukan, sangsikan, sehingga mereka pertanyakan satu dengan yang lainnya. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal naba'i alladhi ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia berselisih tentang berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَ. Di antara manusia ada yang beriman terhadap berita yang dibawa oleh Nabi SAW, min ad-dinil haqqi ya wal huda, dari agama yang hak dan petunjuk. Dan ada pula yang membenarkannya, mengimaninya, meyakininya, dan yang membenarkannya. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَ. Dan di antara mereka pun ada yang mengingkarinya dan ada pula yang mendustakannya. Sehingga manusia terpecah menjadi dua kelompok. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Kata Allah. Allah yang menciptakan kalian, sebagian kalian apa? Kafir, dan sebagian kalian beriman. Tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa minhum man syakka fihi wa taraddada. Dan sebagiannya ada yang ragu, bimbang, ya, tidak yakin. Baik. Menunjukkan menjadi tiga kelompok di sini. Fabayyanallahu anna haula'i alladzina kadzabu say'lamuna ma kadzabu bihi 'ilmal yaqini. Kemudian Allah SWT terangkan anna haula'i alladzina kadzabu, bahwasanya mereka-mereka yang mendustakan ini, ya, tidak mengimaninya, tidak membenarkannya tentang berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berita yang dibawa oleh Nabi kan luas cakupannya, mencakup tauhid, akidah, muamalah, ya, keimanan dan yang lainnya. Baik. Sehingga semuanya masuk ke dalam cakupan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memberitakannya kepada kita, mengkhabarkannya kepada kita tentang syariat ini. Ya. Maka orang-orang yang mendustakan tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah jelaskan say'lamuna ma kadzabu bihi, mereka akan mengetahui tentang perihal apa yang mereka dustakan, ilmal yaqini, dengan kenyataan yang sangat yakin, dengan ilmu yang yakin, pengetahuan yang pasti. Kapan mereka mengetahui dengan pasti, meyakini dengan pasti yang dahulu mereka mendustakannya? Wa dzalika idza ra'au yaumal qiyamah. Hal itu mereka mengetahui dengan pasti, dengan yakin, ketika mereka melihat hari kiamat. Sebelum melihat hari kiamat, mereka enggak tahu, enggak yakin. Tetapi ketika melihat hari kiamat terjadi, baru yakin. Manfaat keyakinan mereka? Tayyib. Yauma la yanfa'u imanuha, tidak bermanfaat imannya. Keyakinannya tidak bermanfaat. Karena sudah tertutup pintu taubat. Tayyib. Ketika itu baru mereka beriman, ya. Maka itu semua tidak diterima dan tidak bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla, hanya penyesalan. Ya. Hanya penyesalan yang mereka terjadi. Yauma ya'du dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, ketika orang-orang zalim mereka menggigit jarinya dengan mengatakan, aduhai celakanya aku, kenapa aku dahulu tidak mengambil jalannya Rasul. Ini baru mereka kecewa ketika melihat yang kiamat terjadi secara pasti di hadapan mereka. Ya. Sebelumnya apa? Enggak percaya dengan berita-berita dalam Al-Quran dan hadis tentang akan datangnya hari kiamat. Wah, ya. Kiamat macek saha sebenarnya. Cuma engke. Ya. Ya. Buat ting sini alam iraha sini. Zaman siapa kata mereka? Ternyata tegak di tengah-tengah mereka. Ya. Maka ini, subhanallah, na'udzubillah, kita berlindung dari sifat yang seperti ini. Tugas kita segera membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW tanpa ada keraguan. Hilangkan keraguan-keraguan yang ada dari berita-berita Allah SWT dan Rasulnya. Tayyib. Dengan sering menafikan keraguan tersebut. Amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika keraguan itu menimpa hati-hati kita. Tayyib. Karena syaitan terus senantiasa yusyakkikun nas. Ya. Dia memberikan keraguan kepada manusia. Tayyib. Tidak henti-henti. Ya. Sampai pun apa? Man khalaqaka? Khalaqani Allah. Syaitan bertanya, siapa yang menciptakan engkau? Yang menciptakanku Allah. Kemudian man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Terus syaitan kerjaannya, ya, membuat ragu manusia sehingga banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dengan isti'adzah, ya, dengan membaca doa tadi, ya, amantu billahi wa rasulih. Tayyib. Dan di hari kiamat tersebut, yaitu yauma ya'ti ta'wiluhu, di hari datang ta'wilnya, keterangannya yang jelas, yang pasti. Yaqulu alladhina nasawhu min qablu, berkata orang-orang yang mendustakan berita tersebut, ya, sebelumnya, yang mereka mendustakan sebelumnya tentang berita tersebut, baru berkata, qad ja'at rusulu rabbina bil haq, ternyata Rasul Rabb kita ini telah datang dengan perkara yang hak. Baru di ketika itu mereka mengatakan Rasul kita ini ternyata membawa berita yang benar. Ya. Adapun sekarang, ya, banyak mementahkan. Ah, senang, cek saha dan yang lainnya. Itu ketika sebelum tegaknya hari kiamat, banyak yang merustakan, mementahkan berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh hadza qala subhanahu huna, oleh karena itu Allah SWT berbicara di sini, yang mengatakan di sini, berfirman dalam ayat ini, kalla sayalamun, sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya. Thumma kalla sayalamun, Allah ulang lagi, kemudian sekali-kali tidak, niscaya mereka pasti akan mengetahuinya. Maka kata Syekh, diulangnya dua ayat ini, ya, ayat yang pertama dan yang kedua ini sama, cuma ditambah summa saja. Wal jumlatu tsaniyatu tauqidun lil ula. Ya, jumlah yang kedua ini sebagai penguat bagi jumlah yang pertama, min haitsul ma'na, yaitu jikalau ditinjau dari segi maknanya. Baik. Wa in kanat laysat tauqidan bi'tibari istilahin nahwiyyin. Meskipun kalau ditinjau menurut kacamata para ulama nahwu itu merupakan bukan taukid, ya. Ayat yang setelahnya ini summa kalla saya'lamun, kalau ditinjau menurut kaidah nahwu itu bukan taukid, ya, menurut istilah nahwiyin. Tetapi secara makna merupakan taukid, penegasan, penguatan bagi ayat sebelumnya. Kenapa bukan taukid secara lafaz menurut ulama nahwu? Li'annahu fusila bainaha wa bainal lati qablaha biharfil atfi. Ya, karena dipisah antara sebelumnya dengan yang setelahnya ini dengan huruf ataf summa. Ya, dengan summa. Tapi kalau enggak ada summanya, baru secara nahwu pun dikatakan taukid. Kalla saya'lamuna, kalla saya'lamun. Seperti itu. Ya. Kalau enggak ada summanya, maka orang-orang nahu-nahu juga, mereka mengakui itu taukid. Ya. Sehingga di sini kata Syekh menerangkan, ya, ditinjau sebagai tauhid, yaitu dari segi makna. Wa tauqidu la yufsalu bainahu wa baina muakkidihi au muakkadihi bi syai'in minal hurufi. Sementara yang namanya tauqid tidak dipisah antara tauqid dengan muakkadnya, dengan yang dikuatkannya dengan sesuatu apapun dari huruf. Yang namanya tauqid itu enggak ada pemisah, harus langsung, ya. Huruf dengan huruf boleh, seperti la la, seperti itu. Ini namanya taukid, huruf dengan huruf. Atau taukid isim dengan isim. Muhammadun, Muhammadun. Atau taukid jumlah dengan jumlah seperti ini. Kalla saya'lamun, kalla saya'lamun. Atau ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun. Seperti itu. Itu namanya taukid karena enggak ada pemisah. Sementara di sini dipisah. Maka kata Syekh wal muradu bil ilmi alladhi tawa'adahum Allahu bihi, dan yang dimaksudkan dengan ilmu yang Allah janjikan dengannya bahwasanya mereka akan mengetahuinya, huwa ilmul yaqini, yaitu ilmu yakin, alladhi yushahidunahu, yang mereka menyaksikannya secara langsung, ala hasabi ma ukhbiru bihi, sesuai dengan apa yang mereka dikabarkan dengannya. Itu maksudnya ilmu di sini, yaitu ilmu yakin, dalam artian mereka akan menyaksikan sesuai dengan berita yang mereka dengar dahulu di dunia, sehingga nyata ada di hadapan mereka kejadiannya. Maka sesuatu yang nyata di hadapan seseorang, dia saksikan, dia lihat dengan matanya, kepala enggak lihat, dengan matanya, dengar dengan telinganya secara langsung, ini namanya ilmul yakin. Kenapa? Karena langsung mata melihat, telinga mendengar. Ya. Jadi bukan cena lagi, jarene lagi, enggak. Ya. Langsung dia lihat, langsung dia dengar. Itu namanya ilmul yakin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahu wa bihamdihi. Kalau tanda pada Allah itu katanya ada cenderungnya, masih ada cenderungan, nggak yang nggak jelasnya. Oh, Allah karena di situ hamzah wasal, jadi yang kayak alis ini ya, itu bukan fathah, dia tanda sebagai hamzah wasal. Tanda saja sebagai hamzah wasal. Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sehingga kalau dilanjutkan anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Anin naba'il 'adzimil, langsung mil, tidak azimi alladhi, tapi azimi alladhi. Ada yang nambahin azimil itu salah, karena azimnya ini ma'rifat. Kalau ditambah nun ini, kalau nakirah baru. Ya. Kalau nakirah ya, baru ditambah nun kecil seperti di surat Jum'ah. Ya. Ayat yang terakhir. Apa yang terakhir? Surat Jum'ah. Lahwani faddu kalau itu ya. Apa contohnya? Yang ada nun kecil. Al-muhim ketika nakirah seperti orang menyambung surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Gitu. Karena ahad dia nakirah ahadun. Ya, maka ketika disambung dengan ayat yang kedua tidak ahadunul lahi tapi ahadunillahus samad. Baru pakai nun kecil kalau nakirah disambung. Tanwin. Kaidah saja. Jadi kalau ma'rifat tadi kenal azim sudah ma'rifat maka langsung azimil ladzi. Kalau nakirah seperti Muhammadanil ladzi wa'adta dalam doa. Karena masih ditanwin sebelumnya. Jadi kalau kalimat sebelumnya masih ditanwin baru dengan nun kecil cara menyambungnya. Saya cerita tadi lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Asalnya kan lahwan in faddu sehingga ketika dilanjutkan lahwanin faddu nun kecil. Allahu a'lam bissawab. Pandang perkataan sahabat Abu Umamah tentang Khawarij bahwa mereka adalah disebut jelek-jelek bangsa dan panjang di neraka itu maksudnya apakah mereka sudah benar-benar bukan jadi muslim atau seperti apa? Itu salah satu juga imam mereka keluar dari Islam sehingga dikatakan kilabun na'ab. Rasulullah langsung yang mengatakannya menunjukkan orang yang berada di neraka bukan muslim. Terlebih dengan keyakinan mereka yang menunjukkan mereka keluar dari Islam. Dan isyarat hadis Nabi SAW banyak yang diibaratkan seperti busur panah yang menembus buruannya secara cepat. Terlebih dengan keyakinan mereka sekarang ini mengeluarkan mereka dari keislaman. Allah a'lam. Sehingga dalam ilmu hadis pun dibahas tentang Syiah, ada yang mereka memang tidak diterima riwayatnya karena mereka dikafirkan. Tapi ada juga Syiah yang diterima riwayatnya dengan alasan belum dikafirkan. Itu yang membedakannya cuman Syiah yang tidak dikafirkan kalau dahulu hanya mendahulukan Ali atas Utsman saja. Jadi mereka lebih mengutamakan Ali kemudian setelahnya Utsman. Sehingga riwayatnya yang punya keyakinan seperti ini masih diterima dalam ilmu hadis. Wallahu a'lam. Oh.